Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah madhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina yahdihillahu falamudullalah wa man yudlil falahadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن شاء الله kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وذكر ذلك كثير من المتأخرين وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى لذلك أصلا يصح والله أعلم. Di sini Al-Hafiz rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang terkenal dari kisah Muhajir Ummi Qais, Muhajir Ummi Qais. Jadi yang berhijrah kepada Ummu Qais, jadi ada seorang laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais, dan Ummu Qais ini meminta kepadanya untuk dia hijrah, meninggalkan negerinya, meninggalkan kampungnya dan menuju ke kampung atau ke negeri Ummu Qais apabila dia ingin menikahinya. Dikatakan bahwa kisah ini adalah sabab wurud hadis ini. Man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia ingin meraihnya atau wanita yang dia ingin menikahinya. Ah, wanita siapa di sini? Dikatakan Ummu Qais, tetapi Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali beliau menjelaskan walam nara lidzalika aslan yashihu wallahu a'lam. Tidak ada dasar yang sahih yang menjelaskan demikian bahwa sebab wurud hadis ini atau bagian yang tentang hijrah kepada wanita itu dikarenakan seorang laki-laki ingin menikahi Ummu Qais. Jadi memang ini yang sering kita dengar atau ini juga yang tertulis di beberapa kitab Al-Mutaakhirin, karena beliau di sini menjelaskan wa zakara dzalika katsirun minal mutaakhirin. Jadi cukup banyak dari generasi Al-Khalaf yang menjelaskan demikian, tetapi tidak ada dasar yang sahih yang menentukan itu. Tsumma qala rahimahullahu taala wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Setelah itu Ibnu Rajab Al-Hambali sekarang ingin menekankan lagi apa yang beliau jelaskan tentang perkara al-ikhlas dan juga riya, tentang ikhlas dan riya. Tentunya di sini hadis ini sudah kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam ditanya tentang orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas itu yang bagaimana ya Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, yang berjihad untuk meninggikan, menegakkan kalimat Allah, agama Allah, memenangkan agama Allah, maka dialah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya beliau menjelaskan wa kharrajan nasa'i min hadis Abi Umama qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama fa qala ara'aita rajulan ghazza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra malah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama la shay'a lahu thumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa butughiya biha wajhu dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Jadi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang orang yang berghazwah dan di sini dia mencari pahala dan juga mencari nama. Mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mencari nama, mencari pujian dari manusia. Bagaimana keadaannya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dalam arti tidak mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak riya 100% ya. Dikatakan yaltamisul ajra wadzik. Ada keinginan ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ada niat seperti itu. Di samping itu ada niat juga ingin mendapatkan nama atau pujian dari manusia. Apa jawaban Rasulullah? La syai'a lahu. Tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ghazwah ya. Ghazwah, jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menegaskan lagi. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, benar-benar ikhlas kepadanya Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala titik. Lebih jelas lagi. Jadi tidak ada sampingan sama sekali. Murni ikhlas ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa kharraja Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله. Ini hadis yang sahih, yang panjang, yang luar biasa. Beberapa sahabat nanti akan kita ketahui, di antaranya Muawiyah radhiyallahu taala an, beliau ketika mendengar hadis ini tidak bisa menahan diri. Nangis sampai pingsan. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan hadis ini. Wa kharraja Muslimun min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذب ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa termasuk dari orang-orang yang pertama-tama diadili di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa adalah seseorang yang secara zahir dikatakan bahwa dia itu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan didatangkan, akan dipanggil orang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengenalkan kepadanya nikmat-nikmat-Nya Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan, akan menjelaskan nikmat-nikmat-Nya Subhanahu wa taala kepada orang itu. Salah satunya nikmatul Islam dan juga nikmat sehat wal afiat dan lain-lain. Dan di sini orang itu mengakui bahwa dia ketika di dunia telah menerima nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu semua, dan di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma 'amilta fiha?" Apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Sedikit kita keluar sebelum menjelaskan hadis. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang paling mulia, yang paling besar adalah nikmatul Islam dan juga nikmatul iman. Kemudian nikmat sehat wal afiat. Nikmat harta. Nikmat istri. Nikmat anak-anak. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semua untuk menggunakan nikmat-nikmat itu di jalannya. Dalam arti untuk menggunakan nikmat-nikmat itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita garis bawahi, yang harus kita pahami secara umum, secara global. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan nikmat-nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan kepada orang itu tentang nikmat-nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu ketika dia di dunia. Di sini dia mengakui bahwa dia telah menerima nikmat-nikmat. Setelah itu apa? Selesai perkaranya? Tidak. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza 'amilta fiha?" Apa yang kamu laksanakan terhadap nikmat-nikmat-Ku ini? Untuk mendekatkan diri kepada-Ku atau kepada selain? Nah, di sini orang itu berkata, "Qataltu fika hatta ushittu." Jadi aku berjihad, berghazwah di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Jadi nikmat itu seperti nikmat sehat wal afiat misalnya, di sini dia berkata bahwa aku gunakan kesehatanku itu untuk berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Dalam arti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala membantah. Qala kadzabta. Kamu pembohong, pendusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Jadi kamu berjihad, berperang, berghazwah agar dikatakan bahwa kamu itu pemberani, bukan untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Si fulan bin fulan ini pemberani. Faqad qil, dan mereka telah mengatakan hal yang demikian. Jadi orang itu sudah meninggal dunia, orang itu sudah meninggal dunia. Dan masyarakat berkata, si Fulan bin Fulan itu Masya Allah pemberani. Telah gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mati syahid. Mereka mengatakan yang seperti itu. Apa yang kamu inginkan telah kamu dapatkan. Faqad qil. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret orang itu, wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Mati di jalan Allah. Secara zahir syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di hatinya itu ada niat yang buruk. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Secara zahir dikatakan husnul khatimah. Betul enggak? Husnul khatimah. Matinya membela agama Allah. Secara zahir husnul khatimah 100%. Tapi tidak ada yang mengetahui hatinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niat yang buruk yang ada di dalam hatinya itu ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka jazanya, balasannya, wal'iyadubillah, nar jahannam, bukan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma. Nah, hati-hati. Ini secara khusus untuk kita ini. Para penuntut ilmu yang mencintai ilmu syariat. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha fa qala ma 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-Qur'ana fi qala kadhabta walakinaka ta'allamta al-'ilma liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang kedua, seseorang rajulun ta'allamal ilma, orang yang mempelajari ilmu. Dalam arti al-ilma di sini adalah ilmu syariat ya. Al yang ada di hadis ini, al yang ada di hadis ini menandakan bahwa yang dimaksud adalah ilmu syariat, bukan ilmu yang lain. Karena itu yang dijelaskan oleh ulama. Al-ulama ahli hadis menjelaskan yang demikian. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam di dalam As-Sunnah menjelaskan kalimat al-ilm, ilmu, maka yang dimaksud adalah Al-Quran wa Sunnah dalam arti ilmu syariat. Apa ayat yang kita sebut tadi di dalam khutbah Jumat? Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi. Ada kalimat ilmu kan di sini? Di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an was sunnah, ilmu syariat. Jadi yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu syariat setelah itu mengajarkannya. Dan juga membaca Al-Quran serta memahaminya. Orang itu meninggal dunia. Di hari kiamat nanti, dia itu akan dipanggil. Dengan cara yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalkan kepadanya itu tentang nikmat-nikmatnya subhanahu wa ta'ala di dunia. Dan orang itu mengakui. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepadanya, ma amilta fiha. Apa yang kamu gunakan, apa yang kamu laksanakan terhadap nikmat-nikmatku ini? Dia berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fi. Aku mempelajari Al-Qur'an, dalam arti aku menggunakan nikmat-nikmat itu semua untuk mempelajari ilmu syariat dan juga mengajarkannya, begitu juga membaca Al-Qur'an dan memahaminya. Itu semuanya ikhlas karenamu ya Allah, di jalanmu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membantah, kadzab. Kamu pendusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Kamu mempelajari ilmu syariat dan juga mengajarkannya agar dikatakan kamu itu alim, ingin mendapat titel, ingin mendapat julukan alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari. Dan juga kamu membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an agar dikatakan kamu itu qari, ahli Al-Qur'an. Faqad qil. Setelah kamu meninggal dunia mereka mengatakan seperti itu. Bahwa fulan bin fulan itu Masya Allah, dia itu ahli ilmu syariat. Dia itu alim. Dia itu ahli Al-Qur'an. Dia itu hafizul Qur'an, telah mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret wajah orang itu dan melemparnya ke dalam api jahannam. Sebabnya apa dia masuk ke neraka, hadirin yang dirahmati Allah? Sebabnya apa dia masuk ke neraka? Sebabnya mempelajari ilmu syariat. Sebabnya menuntut ilmu syariat. Tetapi sayangnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Riya. Riya. Riya. Karena itu jazanya, balasannya jahannam wal iyadu billah. Jadi kita ini walhamdulillah insyaallah termasuk dari orang-orang yang aktif di majlis ta'lim, apalagi jamaah masjid Al-Ghifari, jazakumullahu khairah wa sabbatakumullah, yang aktif menghadiri dan mendirikan majlis-majlis ta'lim. Tapi hati-hati, harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mempelajari ilmu syariat ini, pertama, ini kewajiban saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar ibadah-ibadah yang saya laksanakan itu semua atas dasar ilmu. Karena ini juga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ingin mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, itu tidak datangnya dikatakan dengan sendirinya, tidak ada. Itu harus didatangkan, harus dipanggil. Niat ikhlas seperti itu harus dipanggil dan dimasukkan, ditancapkan ke dalam hati. Jadi harus ada yang namanya istihbar an-niyah, mendatangkan niat yang salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua al-ikhlas fi talabil ilm. Yang ketiga, wa rajulun wasta'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha faqala ma taraktu min sabilin tuhibbuhu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang ketiga, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya harta yang melimpah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala tentunya bertanya kepadanya, harta itu kamu gunakan untuk apa? Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua amanat yang harus kita jaga dengan baik dan juga kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila ada lebihnya, kita infakkan, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya itu yang kaya raya, apa yang kamu gunakan terhadap hartamu itu yang aku berikan kepadamu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbuhu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak. Jadi tidak ada jalan yang engkau cintai kecuali aku telah mengeluarkan hartaku itu di jalan. Tidak ada jalan yang engkau cintai kecuali aku telah mengeluarkan hartaku itu di jalannya. Dalam arti ikhlas karenamu ya Allah. Qala kadzabta. Kamu pendusta, pembohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu mengeluarkan hartamu itu infak agar dikatakan bahwa kamu adalah orang yang dermawan. Faqad qil. Dan masyarakat telah mengatakan yang demikian bahwa kamu itu orang yang dermawan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikatnya dan menyuruh kepada para malaikatnya untuk menyeret wajah orang itu dan melemparkannya ke dalam api jahannam wal iyadzu billah. Dikatakan wa fil hadis inna Muawiyah, seperti yang kita jelaskan tadi, lamma balaghahu hadzal hadis baka hatta ghusya alayhi. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, beliau ketika mendengar hadis ini beliau menangis sampai pingsan radhiyallahu ta'ala an. Kemudian falamma afaq, telah beliau sadar, beliau berkata sadaqallahu wa rasuluh, telah benar Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Dan di sini beliau radhiyallahu ta'ala an membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surah Hud yang berbunyi man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, menginginkan perhiasan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan itu semua kepadanya, balasan dari apa yang mereka kerjakan, dan di sini mereka tidak dirugikan. Tetapi di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, tidak mendapatkan jaza balasan kecuali an-nar, nar jahannam wal iyadzu billah. Dan apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka kerjakan di dunia, amal perbuatan mereka, itu semuanya batil dan gugur. Tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi apa yang manusia itu inginkan dari amal perbuatan, dia ingin mendapatkan pujian-pujian manusia, itu yang akan dia dapatkan dari apa yang dia laksanakan di dunia. Dan di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali nar jahannam wal iyadzu billah. Mana salatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, umrahnya, hajinya, jihadnya, itu semuanya gugur dan batil. Sia-sia, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Pentingnya ikhlas, hadirin yang dirahmati Allah. Pentingnya ikhlas. Dan tentunya kita mengetahui bahwa yang namanya ikhlas itu bukan di penampilan. Ikhlas bukan di penampilan, tetapi di dalam hati. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yauma la yanfa'u malun wala badun illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan seperti itu? Jadi orang yang beruntung di hari kiamat nanti yang datang dengan hati yang bersih. Karena yang namanya ikhlas itu adanya di hati. Dan juga An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di salah satu hadisnya yang sahih menjelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang tubuh kalian, tidak memandang rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita? Karena yang namanya ikhlas itu adanya di hati. Dan dengan adanya atau tidak adanya ikhlas, itu balasan seseorang di hari kiamat. Ada ikhlas, insyaallah surga Allah Subhanahu wa taala yang menantinya. Tidak ada ikhlas, nas'alullah as-salamata wal afiyah, bisa jadi jahannam wal iyazubillah yang menantinya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya ini Jami' Ulumul Hikam, wa qad warada al-wa'idu ala ta'allum al-'ilmi bighairi wajhillah kama kharrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. Beliau menjelaskan termasuk dari ancaman yang keras untuk orang yang menuntut ilmu syariat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dari hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu syariat yang sebenarnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mempelajarinya untuk mendapatkan perkara-perkara dunia, maka di hari kiamat nanti dia tidak bisa menyium wanginya surga. Bukan hanya masuk ke dalam, bukan hanya tidak masuk ke dalam surga, menyium wanginya surga itu tidak bisa. Dan itu juga terjadi di alam al-barzah. Karena yang namanya alamul barzah, hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di salah satu hadisnya yang sahih, bahwa alamul barzah itu, kuburan itu, apabila untuk orang yang saleh, yang muttaqi, akan dibukakan untuknya itu jendela. Yang lewat jendela itu wangi dan udara surga itu masuk ke dalam. Merasa nikmat tinggal menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti masuk ke dalam surga. Sedangkan orang kafir dan juga ahli maksiat yang ditentukan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di alam barzakhnya, di kuburannya, itu akan dibukakan untuknya itu jendela. Lewat jendela itu masuk racun-racunnya api neraka wal iyadu billah. Azab di dalam al-barzakh. Dan dia menunggu azab yang lebih pedih lagi di akhirat nanti, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Di sini orang yang mempelajari ilmu syariat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari ilmu syariat dengan tujuan-tujuan dunia. Apa tujuan dunia? Dikatakan agar nanti seperti yang kita jelaskan tadi, agar dia mendapatkan pujian-pujian manusia, atau dikatakan supaya ilmu saya ini ilmu yang berbobot, nanti apabila ada panggilan itu bayarannya mahal. Atau ketika diminta untuk mengajar di suatu tempat itu gajinya tinggi karena ilmu saya ini luar biasa. Saya menguasai ilmu tafsir, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu hadis. Dan ketika dia menuntut ilmu, semangatnya luar biasa untuk menguasai ilmu-ilmu itu semua. Kenapa? Agar pemasukannya itu tinggi dan besar, sesuai dengan ilmunya. Meninggal dunia, dikatakan bukan na'imul barzakh. Bukan na'imul barzakh yang dia dapatkan, tetapi azabul barzakh. Dan raihatul jannah, wanginya surga, itu haram baginya. Wa kharaja al-imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang hasan dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yujariya bihi al-ulama aw yusarrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu syariat, tujuannya, niatnya untuk mengejek orang-orang yang bodoh, merendahkan orang-orang yang bodoh, yang jahil, atau tujuannya untuk debat dengan al-ulama, atau tujuannya untuk mengalihkan perhatian manusia kepadanya dengan tujuan-tujuan dan niat-niat yang buruk itu, adkhalahullahu an-nar, Allah akan masukkannya ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Ini juga masuk ke dalam api neraka sebabnya menuntut ilmu syariat. Tetapi jangan dikatakan, susah amat ini menuntut ilmu syariat. Meleset sedikit nar jahannam. Mendingan saya tidak menuntut ilmu syariat. Jadi katakan bahwa dosa antum yang lebih besar lagi daripada orang yang menuntut ilmu syariat terus tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi, karena di sini dia telah meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala, telah meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ibadah-ibadah yang dia laksanakan itu semua atas dasar apa? Atas dasar kebodohannya, atas dasar kejahilannya. Jadi sudah ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, di samping itu tidak ada niat yang baik untuk menuntut ilmu syariat, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi di sini hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam menjelaskan hati-hati dengan tiga perkara ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang menuntut, dan ini al-waqi', ini kenyataannya. Ada orang yang menuntut ilmu syariat, ya. Memang ada niat di dalam hatinya itu untuk mengejek atau merendahkan orang-orang yang bodoh. Apabila ada pertemuan di suatu majelis, itu dia yang selalu berfatwa. Oh, bukan seperti itu, antum salah. Jahil antum ini. Tidak tahu ilmu syariat. Yang sahih itu seperti ini. Terus tahunya dari mana? Dari buku fulan. Dia wartawan, tidak ada beda sama wartawan. Wartawan seperti itu kan? Tahu dari tulisan-tulisan, kemudian dia mengungkapkan apa yang dia paham. Begitu juga orang yang ilmunya itu dari kitab. Itu wartawan. Bukan penuntut ilmu syariat. Sudah wartawan, sombong lagi. Jadi berfatwa di dalam majelis-majelisnya atau perkumpulan-perkumpulan yang dia dirikan bersama sahabat-sahabatnya. Atau dikatakan niatnya itu untuk debat, untuk mendebat al-ulama. Nah, di sini saya mempelajari ilmu ini, mempelajari Al-Quran was-Sunnah ini, agar saya ini bisa menantang dan juga bisa berdebat dengan ahli ilmu, supaya mereka tahu bahwa saya adalah orang yang alim, orang yang faqih, orang yang hafiz terhadap Al-Quran dan juga As-Sunnah. Silahkan, dengan niat buruk seperti itu silahkan, tetapi hati-hati, nar jahannam wal iyadu billah di akhirat nanti yang menanti. Dan juga hal yang ketiga yusarrifa bihi wujuhan nas, untuk mengalihkan pandangan manusia agar mereka itu rata-rata memandang fulan bin fulan, memuji fulan bin fulan agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Juga dengan niat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Antum duduk di sini berapa jam? 50 menit, taruh 1 jam. Mungkin kalau ada pengajian pagi 2 jam. Ya. Duduk dengan tenang, sabar, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk dari orang-orang yang Engkau rahmati. Mudah-mudahan aku mendapat rahmat dan ridha-Mu di dunia dan juga di akhirat, ya Allah. Jadi, keadaan seperti itu atau niat seperti itu selalu hadir ada di dalam hatinya ketika dia duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam menuntut ilmu syariat. Begitu juga bagi penuntut-penuntut ilmu syariat, mungkin santri-santri yang di ma'ahad atau juga mahasiswa-mahasiswa yang di kuliah. Ketika mereka murajaah hafalan Al-Qur'an mereka. Ya. Mereka ingin menguatkan hafalan Al-Qur'an mereka. Mereka membacanya di dalam rumah atau di kamar kos-kosannya. Itu harus ada niat hadir di dalam hatinya bahwa apa yang aku laksanakan ini berjam-jam demi mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Soalnya kadang-kadang kan malas. Betul enggak? Kadang-kadang malas. Jadi baru murajaah dia taruhlah, baru dapat hafalan setengah lembar 3 ayat 5 ayat itu sudah ngantuk. Tapi kalau duduk di depan layar TV, apalagi kalau nonton bola, itu sampai selesai tuntas, tidak ada sedikit pun dari tayangan itu yang luput, yang hilang dari pandangannya. Tapi ketika membaca Al-Quran Karim, membaca kitab-kitab yang bermanfaat, seperti misalnya kitab Jami' Ulumul Hikam, baru dapat 3 baris, 5 baris, ngantuk, tidur, ditutup kitab itu. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang lain, itu ada penguatnya. Penguatnya, rokok, kopi, dan lain-lain. Karena sayang dengan tayangan atau film yang bagus ini, saya tidak ketahui itu sayang. Harus ada kopi yang kental manis, begitu juga rokok yang berat. Nah, orang yang seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, dia telah meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, telah meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kewajiban harus memuliakan agama Allah. Sekali lagi, nikmat yang paling besar, yang paling mulia apa? Nikmatul Islam. Nikmatul Islam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nikmatul Islam ini harus kita gunakan dengan baik. Bukankah kita ini ada kewajiban untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat syariat? Dengan mempelajarinya. Dengan mempelajarinya, memahami. Karena juga ulama menjelaskan bahwa memahami satu ayat, memahaminya tok ya, itu sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi dan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Apalagi kita melaksanakannya dan juga mengajarkan. Tentunya itu semua atas dasar apa? Atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ta'allamul ilma la ta'allamul ilma la ta'allamul ilma li thalas. Ini wasiat beliau seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi. La ta'allamul ilma li thalas. Janganlah kalian mempelajari ilmu syariat karena tiga perkara. Janganlah kalian mempelajari ilmu syariat karena tiga perkara. Yang pertama apa wahai Ibnu Mas'ud? Yang pertama, litumaru bihis sufaha, untuk mengejek atau meremehkan, merendahkan orang-orang yang bodoh. Jangan dengan niat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, litujadilu bihil fuqaha, jangan untuk mendebat ahli fikih al-ulama. Juga niat seperti itu harus dihilangkan. Yang ketiga, awlitusarrifu wujuhan nas ilaikum, janganlah kalian mempelajari ilmu syariat untuk mengalihkan pandangan orang lain kepada kalian. Ini wasiat Ibnu Mas'ud sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam yang kita sebut tadi. Jadi apabila kita ingin mempelajari ilmu syariat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu syariat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya, berkahnya, ridhonya kepada kita, hendaklah kita hilangkan, kita hapus tiga hal, tiga niat ini di dalam diri kita ketika kita mempelajari ilmu syariat. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum ma 'indallah fa innahu yabqa wa yadhhabu ma siwa. Setelah itu Ibnu Mas'ud melanjutkan, jadi carilah dengan kata-kata kalian, dengan perilaku kalian, apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya, dari ridhonya, dari surganya Subhanahu wa taala. Kenapa wahai Ibnu Mas'ud? Karena itu semua yabqa, itu semua kekal abadi. Wa ghairuhu yadhhab, dan selainnya itu akan musnah, akan hilang. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala qaal kullu syai'in, di dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halikum illa wajha. Jadi semua itu akan musnah di dunia ini. Di dunia ini semua itu akan musnah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ini wasiat beliau untuk kita semua. Perkataan kita hadirin yang dirahmati Allah, kita ada kewajiban untuk melafazkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat. Tentunya kata-kata yang batil, yang kotor, yang keji, yang mungkar, itu haram untuk dilafazkan, haram untuk diucapkan. Dan juga kata-kata yang sia-sia, itu tidak layak bagi seorang mukmin, seorang mukminah, selalu melafazkan, mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat. Jadi apa kewajiban kita? Melafazkan, mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat. Nah, ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat itu, tujuannya apa? Ingin mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perilaku kita, tingkah laku kita, itu harus kita dirikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya zahir wa mafhum wa jelas. Jadi tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzina, judi, syurbul khamr, malas-malasan meninggalkan salat, wal iyadzu billah. Jadi perilaku-perilaku yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu kita jauh. Kita laksanakan apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melaksanakan itu semua, perkara-perkara, perilaku-perilaku yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatnya, ridhonya, dan surganya. Mungkin ada pertanyaan di pertemuan yang lalu tentang cara-cara untuk mendatangkan ikhlas. Iya. Insyaallah jawabannya dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Apa yang beliau jelaskan? Wa bitaghu biqaulikum wa fi'likum ma 'indallah fa innahu yabqa wa yadhhabu ma siwa. Jadi carilah dari kata-kata kalian dan juga perilaku kalian apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua yang kekal dan abadi, selain itu akan musnah dan hilang. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah ada manfaatnya untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat nanti. Satu pertanyaan cukup kayaknya ya. Baik. Mengkritik, menganggap orang tidak baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mempunyai teman persis seperti yang Ustaz jelaskan. Suka mendebat orang-orang bodoh. Mengkritik, ya, wanita muslimah. Menganggap orang lain tidak berilmu. Bagaimana menasihatinya? Jazakallah khair. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jelaskan. Kita ada kewajiban untuk menasihati teman kita yang seperti ini. Yang suka mendebat al-ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh, merendahkan mereka. Dan juga mengkritik wanita muslimah. Apalagi wanita muslimah itu yang busananya benar-benar busana muslim. Pakaiannya lebar. Menutup seluruh tubuhnya. Dikatakan itu pakaian kuno. Gak model lagi. Yang model itu pakai celana. Celana yang membentuk tubuh itu wanita. Kaidah tentang pakaian wanita yang harus dipahami oleh saudari-saudari kita yang dirahmati Allah. La yasif wa la yasif. Tidak membentuk dan juga tidak tipis. Pakaian yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk kaum wanita. La yasif, yang tidak membentuk. Seperti celana membentuk kaki itu wanita. Haram untuk dia pakai keluar rumah. Di rumah silakan milik sang suami. Tapi di luar rumah harus memakai busana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. La yasif, tidak membentuk. Wa la yasif, tidak tipis bahan. Kalau bahannya itu tipis, dalam arti tipis, warna kulit perempuan itu bisa diketahui. Itu juga busana yang tidak disyariatkan. Wanita yang memakai pakaian selain itu, la yasif wala yasif, di luar rumahnya, dikatakan nisaun kasiatun arya. Itu di Sahih Muslim. Rasulullah menjelaskan bahwa ada kaum wanita yang dimana mereka itu kasiat, memakai baju, memakai busana, tetapi ariat, telanjang. Karena apa yang mereka pakai tidak sesuai dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Wanita yang seperti itu, apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal dunia, la yadkhulnal janna wa la yajidna rihaha. Tidak masuk surga dan juga tidak mendapatkan wanginya surga. Sebabnya apa? Sebabnya bukan berzina. Sebabnya bukan meminum khamr. Sebabnya bukan meninggalkan sholat. Sebabnya karena memakai pakaian yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak mendapatkan wanginya surga. Dan nar jahannam wa bi'sal masir. Jadi hati-hati, ini perkara yang penting. Ini perkara yang amat sangat penting karena berkaitan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga neraka di akhirat nanti. Baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, manusia yang seperti ini yang selalu mendebat orang-orang yang bodoh atau mendebat al-ulama dan juga mengkritik wanita muslimah atau dikatakan bahwa dia itu orang yang berilmu, orang-orang yang jahil itu diremehkan, itu harus dinasihat. Tetapi nasihatnya bukan sekedar kata-kata dongeng. Jangan kita menasihati sahabat kita itu dengan dongeng. Jangan kita menasihati teman kita itu dengan dongeng. Dengan pendapat saya, menurut saya, pendapat saya, menurut saya, itu taruh di kantong. Pendapat saya, menurut saya, itu taruh di kantong. Tapi yang kita lafadzkan di dalam nasihat kita ini adalah firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih. Walaupun kita tidak menghafal ayat itu, tidak menghafal hadis, tapi maknanya insyaallah kita ketahui. Seperti sekarang hadirin yang dirahmati Allah. Insyaallah kalian semua memahami hadis-hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali yang sahih, yang dijelaskan dalam kitab ini Jami' Ulumul Hikam. Nah, ini modal kita. Ini modal kita untuk menasihati saudara-saudara kita se-Islam dan se-Iman. Ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Dan terakhir, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.